Mitra bisnis di website koran internet Quick Yanggi mengkritisi kepala BKPM yang begitu membanggakan derasnya arus masuk modal asing ke dalam negeri. Menurut Quick Yanggi, faham liberal yang dianut oleh pemerintah memang berpotensi memancing arus modal masuk ke dalam negeri, namun modal itu juga akan dengan mudah keluar lagi tanpa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, kemarin Bapak mencontohkan kesadaran pemerintah Tiongkok terhadap dampak negatif dari liberalisasi yang memperlebar kesenjangan antara mereka yang mampu dan tidak. Lantas apakah pemerintah Tiongkok memang berupaya menciptakan keseimbangan, Pak? Iya, mau tidak mau. Nah, yang seperti itu dan nggak bangkit-bangkit orang miskinnya, gap-nya tidak reda-reda ya Hong Kong. Perbedaan antara kaya dan miskin luar biasa tajamnya. Karena Hong Kong ya sekarang mulai dibenahin oleh karena dia bukan lagi jajahan. Ketika dijajah oleh Inggris, susu kamu mati ya mati lagi dong itu. Yang berkuasa Inggris tidak merasa punya sense of belonging terhadap rakyat, nggak ada gubernurnya. Lantas apa yang dilakukan Hong Kong untuk atasi masalah ini, Pak Quick? Hong Kong karena bagian dari China, tentu program-program pemerataan dan keadilannya ditentukan di Beijing, walaupun itu sistem, tapi kan ada pengaruhnya dalam hal itu. Nah, konkretnya saya tidak tahu, ini sekarang sedang diamati oleh seluruh dunia, menarik sekali. Bagaimana cara mereka? Nah, menurut Bapak, apakah pemerintah Tiongkok bisa dikatakan berupaya untuk memadukan faham liberal dengan sosial, Pak Kwi? Memang, tapi liberal dulu, bangkit dulu, sesudah itu, tapi terus mereka langsung sadar, sekarang sudah waktunya. Indonesia nggak sadar-sadar, nggak peduli itu. Masa bodoh, biar mati. Padahal bukan negara jajahan. Kok seperti ini? Jadi elit bangsa kita itu seperti orang-orang Belanda kolonial lebih kejam lagi. Menurut Bapak, apakah pemerintah kita juga harus mengedepankan aspek sosial daripada liberal, Pak Kwi? Wah ya, sudah sangat. Sudah 65 berapa tahun merdeka kita. Nah kalau tidak, buat apa merdeka? Karena polanya sekarang dualistik, ekonomi dualistik masih seperti dulu. Kedudukan Belanda diganti oleh priai-priai kita, bangsawan baru. Apakah kroni-kronian seperti ini masih ada di era reformasi ini, Pak Kwi? Sangat. Sangat. Ya, fakta yang paling mencolok kan, coba kerabat-kerabatnya Pak SBY kan semua jadi orang penting. Anak-anaknya kan jadi sekjen Partai Demokrat. Iya kan? Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.